Kerana kita pada penjelasan hati hati yang ada pada manusia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ala inna birjasadi mudghah. Ingat bahwasanya dalam jasad seseorang itu terdapat mudghah. Al-mudghah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ta'ala adalah qit'atul lahm, qit'ah shaghirah, sekerat daging, potongan yang kecil. Dan yang dimaksud adalah hati. Wa huwa maridul badan. Dan hati ini adalah derajatnya anggota tubuh yang ada pada manusia. Hadhihi al-qit'atu as-saghirah allati tusamma al-qalba hiya malikul badan. Dan potongan yang kecil ini, sekerat daging yang kecil ini dinamai dengan al-qalb dalam bahasa Arab, yang sering kita terjemahkan dengan hati. Dan hati ini adalah merupakan sesuatu yang menguasai badan atau tubuh manusia. Wabakiyatul badan wal'a'ra khalaqan laha. Sementara yang lainnya, di antara anggota-anggota tubuh yang ada pada tubuh manusia, ini semuanya adalah anggota-anggota yang membantu atau yang menjalankan apa yang diinginkan oleh hati itu sendiri. Wal'iyyatullah, dan ibaratnya anggota-anggota tubuh itu adalah rakyat untuk hati, hati yang ada pada manusia. Fa'idah sholat al-qalb, sholat al-ra'iyyah, sholat al-a'dha' wal-jism. Apabila hati itu sehat, hati itu salimah, maka seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh manusia yang sebagai rakyatnya pun akan baik. Wa'idah fasad al-qalb, fasad al-jism, wa fasad al-ra'iyyah. Sebaliknya, jika rusak hatinya, rusak rajanya, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Karena apabila salah al-malik, salah al-ra'iyyah. Karena ibaratnya apabila raja itu baik, maka rakyatnya pun akan baik. Tentunya karena raja akan mengarahkan rakyatnya kepada hal yang baik. Tetapi sebaliknya apabila rusak, maka rusak pula seluruhnya. Jadi kata Syekh Abdullah Ta'ala, yang jadi derajatnya tubuh manusia itu adalah al-qalb. Dan hadis ini kata beliau Abdullah Ta'ala mengisyaratkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa memperhatikan kesehatan hati-hati yang ada pada dirinya. Wa'ala insani an ya'malna bil islahi qalbi. Wajib seseorang untuk selalu memperhatikan kebaikan hatinya, jangan sampai dia terhindar dari penyakit, atau jangan sampai bahkan dia sampai rusak, bahkan mati. Wal qalbu yasluhu bil du'a'i wal istighfar. Sementara hati itu akan baik, dia akan sehat, dia akan lurus dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqamah di atas ketaatan-ketaatan tersebut. Wa yaksiru bil ma'asi wa syahawat, dan sebaliknya dia akan rusak bahkan akan mati dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Dan ketika hati itu sudah mengikuti keinginan-keinginan syahwat, fa'ala al-insani an yas'a fi islahi qalbihi bi du'a'i wa ijtinabi ma'arijillah. Oleh karena itu seseorang harus senantiasa terus berusaha keras untuk menjaga kesehatan hatinya dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berucapkan menjauhi yang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fadhlu al-wajib wa salatuhu lahu asbabun min kibar al-'amal. Sementara rusak atau sehatnya hasil seseorang itu ada sebab-sebabnya. Tidak begitu saja dia sakit, tidak begitu saja dia berubah dari keadaannya yang baik menjadi rusak, kecuali ada sebab-sebab yang memang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Baiklah Allah dan Yusri Hamal Bahu. Oleh karena itu, ketika dia menginginkan hatinya baik, فَإِنَّهُ يَتَجَسَّمُ مُحَرَّمًا وَيَلْزَمُ طَعَامًا. Maka yang harus dia lakukan adalah dia harus berusaha untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَيُسْلِمُ قَلْبَهُ. Maka dengan demikian dia akan menjaga kesehatan hati. Wahidah Allah dan Yusidah Qalbah. Sebaliknya apabila dia hendak merusak hatinya, baiklah huyat berkutu'ah, baiklah amul muharramah. Gampang juga dia tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melakukan hal yang terbalik Allah perintahkan untuk menjauhinya, dia malah mendekatinya. Dan juga dia melakukan hal-hal yang diharamkan dengan demikian, fayusidul qalbu bila dia. Dia akan merusak hatinya dengan sikap yang seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal al-absar wa la ta'mal al-qulub allati fi sudur. Ketika menjelaskan kerusakan yang terjadi pada sebuah kaum, maka jelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyebabnya adalah bukannya mata-mata mereka tidak melihat kejadian-kejadian pada masa-masa yang lalu, tidak juga apa-apa mereka bukan berarti tidak mampu untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang telah terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Akan tetapi jangan dulu hati-hati mereka sangat buta untuk memahami kebenaran, untuk mengambil pelajaran, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang lain, ketika mereka dipastikan menjadi penduduk jahanam, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah orang-orang yang punya hati, tetapi mereka tidak bisa memakainya untuk memahami dengan hati tersebut apa yang berlalu, apa yang ada pada hadapan mereka. Kemudian dia mengatakan laisa al-madara 'ala al-qalb billati tusamma al-qalb. Jadi kesimpulannya, intinya bukan sekerat tadi dalam artian dari sisi medis atau dari istilah biologi yang itu disebut dengan jantung atau hati. Wa inna ma nadara 'ala sirri hadhihi al-lahm al-yasir hasana aw sirri sayyi'a. Tetapi intinya adalah hati secara dalam pengertian secara ma'nawi, ya, atau sekerat tadi itu secara ma'nawi apakah bentuknya baik atau kotak-kotak atau sebagainya. Qad yakunu al-insan salim al-qalb min nahyati sihha. Karena terkadang ada seseorang yang hatinya sehat, itu jauh dari sisi medis, tidak punya penyakit jantung, tidak ada gangguan jantung sedikit pun, apalagi sampai harus dipasang ring untuk menjaga kesehatan jantungnya. Walakinnahu fasidul qalbi min nahyati sihha. Akan tetapi yang terjadi adalah karena rusak di hati tersebut dari sisi ma'nawi, dari sisi agama. Waqad yakunu qalbuhu maridan min nahyati sihha walakin saliman min nahyati din. Karena terkadang ada hati yang sakit dari sisi medis, jantungnya terganggu, tidak bisa bekerja dengan semestinya, akankah dari sisi agama hati yang bisa memahami perkara-perkara yang memang seharusnya dia pahami, dia bisa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hak, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Wa idza kana insan 'indahu marad fil qalb, marad 'adli, maksudnya apabila ada seseorang yang memiliki penyakit yang berkenaan dengan hatinya, penyakit dari sisi medis, hadza yaqulu min najati din, ini tidak mesti membahayakan dia dari sisi agama. Jadi intinya adalah apakah hati itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hati itu adalah hati yang baik terbimbing dengan ilmu, ataukah hati itu adalah hati yang rusak. Rasulullah SAW mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah, sungguh dalam hati ini, dalam jasad ini ada sekerat dari kecil yang itu akan mempengaruhi dan menguasai kehidupan manusia. Apakah kehidupannya akan melahirkan seorang yang baik, ataukah kehidupannya akan melahirkan seorang yang justru membahayakan diri ini. Kemudian Syekh Shalih Abdul Razak radhiyallahu ta'ala menyebutkan beberapa hal yang besar pengaruhnya dalam rangka menjaga kesehatan hati atau bahkan memperbaiki hati itu sendiri, agar hati itu terjaga sebagai hati yang sehat, hati yang baik, hati yang dapat mengambil ibrah, yang bisa memahami al-haq dan memahami kebenaran, mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang lewat di hadapannya. Tidak begitu sejak orang kemudian tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berguna untuk ini. Di antara perkara-perkara yang besar yang dapat menjaga kesehatan hati adalah beliau sebutkan yang pertama Al-Quran, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati yang kalau sudah keras, maka Rasulullah SAW diberatkan sebagai satu wadah yang terkelubung, tidak bisa mengetahui yang ma'ruf, tidak juga bisa memahami yang munkar. Walihada kata Nabi SAW yukthiru fi du'a'ihi, oleh karena itu Nabi SAW yukthiru, beliau sering berdoa dengan doa berikut ini. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ya qalibal qulubi wal abzari tsabbit qalbi ala dinika. Ini adalah doa yang disebutkan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya kita tidak ragu lagi kalau yang diceritakannya Aisyah radhiyallahu anha, berarti sering terdengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia dan penglihatan manusia, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hatinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena seringnya terdengar doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulluhu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan penuh penasaran bertanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terheran-heran. Kata beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atakhaf ya Rasulullah? Apa kau merasa takut wahai Rasulullah? Ya inna khawfu min az-zayd wa anta Rasulullah? Engkau takut dari yang terjun jirat? Engkau takut tersesat sementara kau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah jamin keberadaan di dunia, yang Jibril senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berbagai macam kondisi. Atau kau menazim, apa kamu masih merasakan untuk takut tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beribadah bayna sufi'ain asabil rahman. Sementara hati hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin menjelaskan, kalau Allah ingin untuk menggelincirkannya, Allah ingin merubahnya, Allah ingin merubahnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menggelincirkan seseorang, tinggallah Allah menggelincirkan. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah alaihi wa alaihi wa sallam, seorang Nabi yang makhluk. Dan ini sudah diketahui oleh siapapun. Jadi aku oleh siapa kita merosul sallallahu alaihi wa sallam tadi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan yang serius, dengan permohonan yang betul-betul beliau menjadikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan dalam kesempatan yang lain tentang keadaan dirinya, wa ana asyhadu billah an asyhadu lahu, aku adalah orang yang paling takwa, aku adalah sementara Rasulullah SAW terus berdoa seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang lain, yaitu Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan ucapan beliau dalam Al-Quran, ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala, wajhudni wa baniya na'bud al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, alladzi kasara asnam yadi, yang sudah menghancurkan berhala-berhala begitu dengan tangannya sendiri tanpa menyewa orang lain. Wa udhiya, beliau mengakibatnya disebabkan karena melakukan perkara itu disakiti, bahkan dibakar sebagai balasan dari apa yang dilakukan. Ya khafin ibadatnya, beliau masih takut dari beribadah kepada asnam sampai memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa yunudi wa badiya na'budu al-asnam. Nah, kata saya dia kenyataannya seperti itu. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Taala sampai Allah Subhanahu wa Taala berikan doa beliau dalam doa, wa yunudi wa badiya na'budu al-asnam. Sesering apa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk dijauhkan kepada Allah Subhanahu wa Taala dari menyembah berhala-berhala. Riana menurut biadillah, beliau takut seperti itu karena hati-hati itu semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِي أَضَلَّ النَّاسَ يَخْشَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لِلْبَلُ. Maka berhala-berhala yang memang sudah nyata-nyata menyesatkan manusia kebanyakannya pada waktu itu, maka Nabi Ibrahim pun sangat ketakutan sekali kalau berhala-berhala itu akan menyesatkan diri. Oleh karena itu, di antara alasan yang Allah kaitkan juga dari perkataan Ibrahim dalam Al-Quran yang berikan, dikatakan oleh Ibrahim AS, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Rabbi ya Allah, innahunna adlalna kathiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu sudah menyesatkan kebanyakan manusia. Barai zakat insan nasalu. Maka penting sekali seorang tidak boleh merasa dirinya suci, merasa dirinya aman dari fitnah-fitnah kesyirikan, fitnah-fitnah kesesatan. Bal yaqarahu min Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu tabar. Tetapi dia harus senantiasa terus merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama yang dapat menjaga kesehatan seseorang, hati seseorang adalah ad-du'a, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun sendiri bagaimana ya rahimahullah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah menunggu puasa dan kita lanjutkan insyaallah.